Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah thumma amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, dan kita masih pada bab Al-Lau yang berhubungan dengan lafaz. Dan bab ini termasuk dari bab yang mengisyaratkan bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak hanya dilakukan oleh anggota badan, tapi juga dia lakukan dengan ucapan. Taib. Dan yang lebih terpenting daripada itu adalah apa yang dilakukan oleh hati seseorang. Taib. Di mana perkara yang bisa memalingkan seorang hamba daripada ketauhidan itu terjadi dengan perbuatan anggota badannya, juga terjadi dengan ucapannya, demikian pula terjadi dengan hatinya. Toi. Kita lanjutkan insyaallah. Qala الشيخ رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أبي هريرة. طيب ما اسم أبو هريرة؟ siapa nama Abu Hurairah؟ تعرف؟ ما تعرف؟ الحمد لله عبد الرحمن بن صخرين على قول راجح atas pendapat yang kuat. Illa hunaka aqwalun ukhra, di sana ada ya, pendapat atau ucapan-ucapan yang lain tentang nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apakah doa radhiyallahu anhu maksus di sahabi? Apakah doa radhiyallahu anhu ini khusus bagi para sahabat atau tidak? Khusus atau boleh untuk yang lainnya? Boleh untuk yang lainnya. Baik. Hal ini didasari karena firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa para sahabat di antara dikhususkan dengan doa ini walaupun untuk yang lainnya boleh, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum waridwan, Allah ridha kepada mereka dan mereka para sahabat ridha Allah sebagai sesembahan mereka, sehingga doa ini pun ya terpakai untuk mereka para sahabat, Allah telah ridha kepada mereka. Kalau hal ini mimbab tazkiyah, maka tidak boleh untuk selain sahabat. Ya, kalau babnya bab tazkiyah sebagai apa namanya, pemastian bahwasanya selain daripada sahabat dapat ridha, maka tidak boleh ya, karena enggak ada nas. Kalau sahabat na'am, mereka sudah dinaskan dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka. Jadi ini bab tazkiyah wa doa. Kalau untuk sahabat ini babnya bab tazkiyah, sekaligus kita yang memberikan apa khususan kepada para sahabat dengan doa kita dan juga dengan kepastian bahwasanya mereka dapat ridha. Tapi kalau untuk selain sahabat, doa saja, semoga Allah meridainya. Ya, mimbab doa. Dan ini diperbolehkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna. Amalannya apa? Bu Nu'man. Tansibul asma wa tarfa'ul khabar. Mana khabarnya? anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isimnya. Khabarnya mana? Taib, jumlah setelahnya, qala dan setelahnya. Jadi khabar boleh dari khabar na'am mufrad dalam artian kalimat satu isim, atau khabar jumlah. Ini khabarnya sekian banyak ini. Qala ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ikhris, bersemangatlah, ala ma yanfa'uka, atas perkara yang bisa memberikan engkau manfaat. Apa saja? Ma di sini nakirah, ya, tufidu al-umum, nakirah yang memberikan faedah umum. Apa saja, kalau itu memberimu manfaat, maka bersemangatlah, baik untuk duniamu, terlebih untuk akhiratmu. Bersemangat untuk mendapatinya, baik dalam mencari ma'isyah, bersemangat ya untuk mendapatkan yang terbaik, ya, yang terbesar. Demikian juga akhirat kita, bersemangat. Tetapi kalau perkaranya ini berhubungan dengan akhirat, ini tidak semudah dalam masalah dunia. Kalau kita dalam masalah dunia banyak temannya sehingga semangat. Ya, misalkan kita kena apa namanya? Sip pagi, siang, sore, semangat karena banyak temannya ketika di jalan. Ya, banyak yang seperti dia. Tetapi dalam masalah akhirat ini sedikit orang yang berjalan di jalannya. Sehingga kesemangatan ini kadang perlu ditumbuhkan pada diri masing-masing. Jangan sampai kita melihat orang di dalam beribadah ini, wah fulan ibadah belum, kalau belum ya tunggu fulan dulu. Ya enggak perlu, tetapi kita tumbuhkan semangat pada diri kita masing-masing. Saya pengen cari ilmu, bismillah. Jangan tunggu orang lain, wah fulan datang belum, fulan cari ilmu enggak, fulan datang apa enggak. Jangan. Ya ini kalau masalahnya akhirat, karena sedikit orang yang berjalan-jalan. Berbeda kalau masalahnya dunia, engkau enggak perlu tunggu orang. Ya. Bahkan engkau orang yang sekian ratusnya kalau masalah dunia. Tetapi masalah din, masalah agama, maka jangan tunggu orang. Mulailah dari diri dan jadilah contoh terhadap orang lain. Jangan menunggu. Baik. Karena kemanfaatan akhirat, na'am, yang ajil atau yang ajil, yang lama yang akan kita dapatkan ini, mukhawaf, senantiasa diliputi oleh berbagai macam perkara-perkara yang tidak mengenakkan hati. Wasta'in billah, tetapi jangan lupa, di samping usahamu di dalam memperoleh kebaikan-kebaikan dengan semangat, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Ini rukun yang kedua. Jadi kalau kita ingin menginginkan sesuatu, bersemangat. Kita ingin pandai, bersemangat. Ya, kita ingin hafal, bersemangat menghafal. Nah, karena sesuatu enggak datang dengan tiba-tiba, tetapi dengan asbab. Tetapi jangan lupa, di samping kita cari asbab, sebab-sebab yang bisa mengantarkan ke dalam perkara tadi, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Ini sangat penting, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita. Karena seberapapun kekuatan kita, kita tidak tahu, ya, dan kita tidak bisa memperoleh apa yang kita inginkan kecuali berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa la ta'jas, dan jangan lemah berusaha. Ya, jangan lemah. Kalau seandainya semut, binatang yang sekecil itu, Allah Subhanahu wa taala berikan sifat, ya, kuat dalam usaha, kuat dalam azimah, dalam apa namanya tekad. Tentunya kita yang lebih berakal daripada semut, jangan sampai kalah dengan mereka. Coba kalau kita perhatikan semut ketika mereka mencari makanan. Ya, ketika makanan tadi hendak dibawa ke tempat yang tinggi, jatuh, ambil sama mereka. Diangkat lagi, jatuh, diambil terus, diangkat. Kemudian apa? Kalau mereka tidak mampu, mereka potong roti itu. Ya, mereka kuliti, mereka potong, kemudian mereka bawa. Ini apa faedahnya? Kalau kita tidak mampu untuk mengangkat beban yang berat, maka bersama-sama. Kalau juga tidak mampu, maka bagaimana beban yang besar ini bisa dibagi-bagi sehingga terasa ringan. Nah, ini semut, pelajaran yang terdapat di sana, di dalam ta'awun, di dalam melaksanakan apapun. Dan jangan lemah, terus mulai. Karena terkadang kegagalan seseorang itu untuk menguji, ya, kesabaran dan juga keseriusan di dalam sebuah usaha yang hendak dia jalani. Kalau gagal sekali kemudian sudahlah, ya, ini menunjukkan dia kurang serius. Berbeda kalau seorang itu serius dalam usaha, pasti dia akan mati-matian kerja keras, jatuh bangun lagi, jatuh bangun, yang menunjukkan apa? Keseriusan dia dalam berusaha. Ini diantara daripada hikmah yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama bersemangat, kemudian minta tolong, kemudian jangan menyerah. Wala ta'jas wa in asabaka sayun, kalau menimpamu sesuatu, ya, menimpa kepadamu sesuatu dalam menjalankan usaha-usaha tadi, fala takul, maka jangan engkau katakan, kata Nabi, lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada, kalau seandainya aku mengerjakan ini, tentunya akan mendapatkan itu dan ini. Ya, sesuatu yang sudah berlalu, sesuatu yang sudah menimpamu, maka jangan engkau apa namanya katakan seandainya, seandainya, karena sudah terjadi. Tapi berbeda kalau seandainya perkara tadi belum, naam, engkau lalui, dalam artian perkara tadi hendak engkau kerjakan, boleh engkau berkemungkinan-kemungkinan, seandainya saya berbuat seperti itu apa yang terjadi, seandainya saya berbuat seperti itu apa yang terjadi. Ini namanya apa? Naam, melihat beberapa kemungkinan yang akan terjadi seandainya dia maju dan mengerjakan perkara tadi. Ini boleh, ya, kalau seandainya saya berbuat seperti itu nanti apa yang akan terjadi, diprediksi. Ini boleh, tetapi kalau sudah terjadi, engkau sudah terjatuh dan engkau sudah mendapatkan perkara tadi, jangan engkau ucapkan kalau seandainya, ya. Tetapi kalau hendak, maka silakan. Kalau saya nanti ikut kerja di situ, kemungkinan yang akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini namanya seseorang apa? Merencanakan sebelum bertindak. Ya, mematangkan kejadian-kejadian yang akan dia alami ketika dia hendak mengerjakan pekerjaan ini. Ini boleh. Dan kalau sudah engkau kerjakan ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, jangan kau ucapkan lau seandainya. Baik, jangan diucapkan seandainya. Karena sudah takdir. Wa in asabaka syai'un fala takun lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada, tidak boleh. Nah, dan ini juga yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, apa yang akan menimpamu tidak akan meleset, dan apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu. Baik. Subhanallah. Yang menang siapa pilihannya? Hah? Pak, masih yang lama? Yang baru? Itulah. Jadi keadaan pemimpin, yang memimpin kaum muslimin itu ada empat keadaan mereka. Pintar tapi gak punya ketakwaan, bodoh gak punya ketakwaan. Yang pertama takwa dan pintar. Takwa tapi bodoh. Kalau dia pintar tapi enggak takwa, merusaknya lebih besar daripada memperbaiki. Kenapa? Akan diajak masyarakatnya ini bagaimana hidup di dunia ini, seakan-akan hidupnya 1000 tahun, lupa dengan dinnya. Kalau dia bodoh, enggak takwa, lebih jelek lagi, hancur masyarakatnya. Dan yang terbaik itu yang ketiga, takwa dan pintar. Pemimpin itu akan mengajak masyarakatnya membangun dunia dan akhiratnya. Dan paling keadaan yang kedua adalah takwa walaupun bodoh. Kenapa? Karena dia bisa mengarahkan dari sisi dinnya, akhlaknya mulia. Adapun agamanya bisa tahu dari yang lain. Akhirnya masyarakatnya tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya cinta musik, nanti masyarakatnya udah cukup. Ya. Pemimpinnya suka apa namanya? Bola besar-besaran, masyarakatnya diajak cinta bola. Kenapa? Dibangunlah lapangan, dibangunlah Senayan, dibangun mungkin akan gelar-gelar tancap tonton bareng bola misalkan. Seperti itu keadaan masyarakat akan sesuai dengan keadaan pemimpin. Baik. Serba salah. Kalau pemimpin zaman sekarang itu serba salah. Allah yuslihuhum. Aslahahumullah. Semoga Allah memperbaiki mereka. Maka kata Al-Imam Ahmad Ahmad, kalau seandainya saya ini punya doa yang mustajab, saya akan berikan doa ini untuk pemimpin, katanya. Karena pemimpin itu adalah kunci. Kalau diibaratkan rumah pintu, ya, rumah yang paling pokok itu pintu. Ini loh, pintunya ini, bukan palangnya, pintunya ini. Dari pintu ini kita masuk, dari pintu ini kita keluar, dan sebab pintu ini apa terhalangi mara bahaya masuk, ya kan? Angin terhalangi dengan pintu, ya. Pencuri tidak mencuri karena ada pintu terhalangi. Tapi kalau pemimpinnya ini rusak, pintunya jebol, hewan akan masuk, angin akan masuk, rusak. Ya, maka di situ pemimpin dibaratkan seperti pintu yang bisa melindungi pemilik rumah itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, assalamualaikum. Walakin kul qaddarullahu wa masya'a fa'al. Tetapi ucapkanlah sebagai pengganti ucapanmu yang jelek ini dengan ucapan yang mulia, qaddarullah, semua sudah takdir. Wa masya'a fa'al. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kemudian kalau itu kejelekan, maka hindari sebab-sebabnya. Jangan sampai kita terjatuh kepada kejelekan ini dua kali. Kalau itu kebaikan, maka pelajari apa sebab-sebabnya. Jadi suatu kebaikan itu tidak ada dengan sendirinya. Demikian pula kejelekan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada sebab-sebabnya. Kalau kita terjatuh ke dalam kejelekan, jangan sudah takdir kok, sudah tidak apa-apa. Ya, sudah takdir. Saya jadi pencuri, tidak apa-apa. Saya jadi apa misalkan orang bodoh, sudah takdir. Jangan, ya, jangan kita berpasrah dengan perkara itu. Ya, karena apa? Karena takdir ini, ya, yang Allah takdirkan kepada kita, tidak boleh kita pakai hujah untuk kejelekan. Kenapa engkau enggak pandai saja? Kenapa engkau enggak jadi orang yang mulia saja, kemudian engkau katakan takdir Allah saya jadi orang mulia? Ya, bagus. Nah, tetapi dipelajari sebab apa terjatuhnya kita dalam perkara tadi. Fa inna lau, kata beliau, karena sungguhnya kalimat lau, seandainya apabila terucap dari dirimu, taftahu amala syaitan, akan membuka pintu-pintu amalannya syaitan. Apa di antara amalan syaitan? Engkau akan hilang daripada keimanan dengan takdir. Seakan-akan apa yang terjadi ini adalah bukan sebab takdir Allah, tapi sebab mungkin salahku, salahnya, salah fulan, salah alan. Ya, bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara daripada amalan-amalan setan. Sehingga setelahnya nanti dibalik itu semuanya akan hilang ketauhidannya, akan hilang rasa imannya dia dengan Allah. Thayyib. Qala rahimahullah syarhul kalimat. Ikhris ala ma yanfa'uka. Yaitu al-hirsu huwa badalul juhdi wal istifra'ul was. Ikhris kalimat al-hirs, ya, bersemangat. Maknanya adalah badrul juhdi, mengerahkan usaha. Segala bentuk usaha kita kerahkan. Wastifrogul wus, dan juga mencurahkan segala bentuk kemampuan yang kita miliki. Bernama hirs, semangat. Oi. Wal muradu bima yanfa'u huna, dan yang dimaksud dengan ma yanfa'u, apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Kullu ma yanfa'ul insan fi amri dinihi wa dunyahu, segala bentuk apa yang bisa memberikan manfaat kepada manusia dalam agama atau dunianya. Baik, imbangi. Toh kalau kita memang tidak bisa benar-benar memahami din, dalam artian tidak bisa mencari ilmu, cukupkan ilmu-ilmu yang memang penting dan perlu engkau kerjakan. Selebihnya sudah. Ya. Karena sesuatu daripada ilmu yang kita membutuhkan, tidak ada udzur untuk tidak kita ketahui. Ya, tidak boleh untuk kita tinggalkan. Tetapi kalau ilmu-ilmu tersebut tidak kita butuhkan, boleh kita tinggalkan. Itu dikatakan fardu kifayah. Ya, mencari ilmu itu ada dua hukum. Hukum ilmu yang pertama fardu ain. Hukum yang kedua fardu kifayah. Ya, kapan dikatakan ilmu itu fardu ain? Kalau kita mengerjakan, ya, pekerjaan, dan pekerjaan itu tidak kita tinggalkan, harus. Maka ilmu yang berhubungan dengan perbuatan tadi menjadi fardu ain, dipinisbah kepada dia. Tetapi kalau perkara tadi adalah perkara yang tidak pernah dia kerjakan, dia tidak berkecimpung dalam perkara itu, maka ilmu yang berhubungan dengan perkara ini hukumnya fardu kifayah. Contoh misalkan, contoh yang pertama masalah sholat. Apakah sholat ini dikerjakan setiap muslim atau sebagian muslim? Setiap muslim. Maka ilmu sholat ini bagi setiap individu-individu kaum muslimin hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Cukupkan ini. Kemudian wudu, pelajari bagaimana cara wudu yang benar, tahu, cukup. Cara sholat yang benar, cara zakat yang benar, puasa yang benar, haji yang benar, kalau hendak menunaikannya, selesai. Saya enggak bisa bahasa Arab, kalau tidak bisa dan waktumu sibuk, sudah, cukupkan yang fardu ain untuk engkau ketahui. Mungkin sibuk ma'isyah, ya sibuk mencari na'am dunia untuk mencukupi keluarga, untuk menahan keluarga daripada takaffuf minta-minta, ya, cukupkan ilmu-ilmu itu. Selebihnya maka itu fardu kifayah. Ya, bagi seorang tadi. Seperti bahasa Arab, nahwu, shorof, tafsir. Ini fardu kifayah. Nah, taunya kita alhamdulillah itu adalah ziyadah. Ya, tidak taunya kita itu bukan merupakan pokok. Kenapa? Karena yang ain fardu yang ditentukan bagi setiap individu adalah apa yang hendak dia kerjakan. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau engkau menuntut ilmu perkara yang engkau butuhkan, perkara yang tidak boleh engkau bodoh darinya, tidak perlu izin orang tua. Tidak perlu izin orang tua. Nah, misalkan hari Minggu ada kajian membahas masalah sholat. Ya, orang tua tidak ada dan tidak ada wasilah-wasilah untuk memudahkan untuk minta izin misalkan. Maka langsung menuju majelis ilmu. Sholat masalahnya. Tetapi kalau selain daripada itu ada daurah bahasa Arab, izin orang tua dulu. Ya, karena izin orang tua hukumnya wajib. Adapun mencari ilmu yang sifatnya sunnah tidak boleh didahulukan dari sesuatu yang wajib. Adapun masalah sholat, wajibnya kita dengan dalam hal ini orang tua, dengan wajibnya kita kepada Allah, mana yang kita dulu dahulukan? Wajibnya kita kepada Allah lebih kita dahulukan daripada wajibnya kepada orang tua. Maka para ulama mengatakan sesuatu yang yata'ayyan alaika ilmuhu la ba'sa an la tasta'din walidat fi talabihi. Sesuatu yang wajib untuk engkau cari tahu, perkara yang wajib untuk engkau ketahui, tidak mengapa engkau tidak izin kepada orang tuamu kalau seandainya tidak mampu. Tapi kalau bisa lebih ahsan untuk minta izin. Kalau enggak diizinkan, nekat. Karena perkara yang sifatnya apa? Lebih ain daripada kita taat kepada orang tua. Ya, taatnya kita kepada Allah. Taib. Wasta'in billah utlub al-i'anata fi jami' umurika minallahi la min ghairih. Wasta'in, isti'anah, minta pertolongan kepada Allah ini penting. Dan ini yang selalu kita minta dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Tanpa Allah kita enggak akan mampu apa-apa. Tidak akan mungkin kita bisa duduk di sini. Duduknya kita di sini adalah pertolongan dari Allah. Dengan sebab rezeki Allah, Allah enggak nolong kok. Nah, terus rezeki yang kita makan tadi, rezeki siapa? Sehingga kita kuat untuk menuju ke sini. Ya, Allah semuanya. Jadi itu semuanya isti'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta tolong kepada Allah ini hukumnya na'am wajib bagi setiap muslim. Utlub al-i'anata fi jami'i umurik, kata beliau. Carilah pertolongan pada seluruh urusanmu minallah, dari Allah, la min ghairihi, bukan dari yang lainnya. Ya, terbiasa mengaitkan hati kita dengan Allah, kemudian dengan makhluk. Ya, terkait hubungan kita dengan Allah, apa yang kita dapatkan alhamdulillah, ya, apa yang kita miliki alhamdulillah, sebabnya semuanya dari Allah. Kemudian baru karena fulan, karena fulan, karena alan. Ista'mil al-hirsa wal-ijtihada fima yanfa'uka min amri na'am. Walat di sini wala ta'jaz, harusnya di sini tambahannya wala na'jazan. Dalam hadis wala ta'jaz. Ista'mil al-hirs, pergunakan keseriusan, kemudian kesemangatan, wal ijtihad, kesungguh-sungguhan, fima yanfa'uk, pada apa yang bisa engkau manfaat, min amri dinika wa dunyak, ya, dari urusan dunia ataupun agamamu. Jangan menyerah. Kalau dunia kita terus berusaha bagaimana kita bisa meningkatkan taraf hidup, kita meningkatkan penghasilan, tentunya akhirat kita juga berusaha. Nah, sedikit demi sedikit cari ilmu. Baik, walaupun seminggu sekali, walhamdulillah, kalau bisa tambah. Baik, karena mungkin sebagian dari ilmu yang yata'ayyan, yang harus kita miliki, harus sudah kita miliki, kemudian tambah dengan bab ziyadah. Ya, kalau kita belum mampu sholat yang benar, maka cari ilmu tentang masalah sholat. Baik, bersemangat dalam menghadiri majelis fikih, ya, di mana bahas fikih di sana hadiri. Adapun selain daripada itu, perkara yang sifatnya kifai, mencukupkan yang lain, maka ya, tidak sesemangat ya, ilmu yang harus kita miliki untuk kita na'am amalkan tadi. Wa in asabaka syai'un ay wa in fataka, fa in fataka ma lam yakbir lak. Wa in asabaka syai', ya, apabila menimpamu sesuatu, sesuatu ini sifatnya umum juga, apa saja, baik itu kebaikan atau itu keburukan. Maksudnya apa ucapan Nabi ini, fa in fataka, apabila terlewatkan darimu ma sesuatu, lam yuqaddar laka, yang belum ditakdirkan untukmu, terlewatkan sesuatu yang memang bukan menjadi takdirmu, bukan menjadi bagianmu. Ya. Baik. Maka jangan kau ucapkan lau anni fa'altu kada wa kada. Jangan kau ucapkan seandainya-seandainya. Sudah terjadi, mau diapakan? Ya, yang sudah terjadi pelajari kenapa bisa terjadi, sebabnya apa, kemudian jangan diulangi, koreksi diri. Jadi kalau terjadi sesuatu yang jelek, jangan cenderung menyalahkan orang lain, ini sebab salahmu, pokoknya semuanya kamu, ya, seakan-akan dirinya itu sudah ya, suci, gak pernah salah. Nah, ini juga gak bisa seperti ini. Sesuatu yang terjadi dikoreksi kembali, muhasabah. Orang yang terbaik itu orang yang senantiasa koreksi diri, gak suka koreksi orang. Ya, koreksi diri apa yang terjadi, mungkin karena dosanya, ya, mungkin karena kelalaiannya, mungkin karena kekurangannya, kemudian baru yang lain. Diawali dengan diri, baru kemudian orang lain. Bukan orang lain dulu, baru kemudian diri sendiri. Nah, fa'inna lau, karena sungguhnya lau, kalimat seandainya, taftahu amala syaiton, bisa membuka amalan syaiton. Ay, la'anna lau, bahwasanya ucapan lau, seandainya, tadfa'u qailuha, akan bisa mengantarkan kepada pengucapnya ilal laum, kepada celaan, wasukhat, dan juga kerutuan, wal jazak, banyak ngeluh. Wahadihi min amali syaitan, dan ini termasuk daripada amal-amal syaitan. Dikit-dikit mencela, dikit-dikit ya, apa namanya, sukhat. Sukhat ini seperti ya enggak sabar, marah dengan takdir, wal jazak, ya, banyak keluhan, banyak apa namanya, aduh, mengaduh dan lain sebagainya, ini termasuk amalan syaitan. Kenapa? Karena seakan-akan enggak ridho dengan takdir, enggak ridho dengan takdir, seakan-akan menyalahkan, seakan-akan menyalahkan apa yang terjadi, padahal itu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan makhluknya, tetapi dengan wasilah-wasilah yang dilakukan oleh makhluk. Asyarhul ijmali lamma kana al-islamu yad'u ila imranil kaun, ketika Islam memerintahkan kepada kemakmuran hidup, wa islahil mujtama', memperbaiki masyarakat. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muslimin, maka Nabi memerintahkan kepada setiap muslim, bil amalil jad, dengan amalan yang lurus, amalan yang sahih, wa tahsil, dan apa namanya, untuk apa, menghasilkan sesuatu, tahsil, menghasilkan apa yang tidak dihasilkan, apa yang tidak dia ciptakan, untuk memperbaiki kehidupan, memperbaiki masyarakat, memperbaiki alam ini, apa. Ya, di samping beramal dengan serius, hendaklah dia itu menciptakan sesuatu, mentahsilkan sesuatu. Musta'inan ala tahqiqi dzalika billah, dengan minta tolong untuk membuktikan itu semuanya, dengan minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Mutajanniban lil ajz, menjauhi sifat lemah. Wa mawatini, dan juga tempat-tempat yang bisa mengantarkan kepada kelemahan. Bagaimana kalau kita sedang gagal? Ya, datang kepada orang yang sukses, membaca kisah-kisah mereka, kembali bersemangat. Jangan sudah gagal yang dibaca apa? Kisah-kisahnya orang yang bangkrut. Ya, sudah bisa gantung diri nanti dia. Wah, fulan kemarin habis bangkrut 50 juta, gila, mati. Misalkan. Kisah lagi, waduh di sana juga ada yang bangkrut, bikin toko habis ratusan, tokonya kebakaran. Tambah sedih. Beda kalau masya Allah si fulan itu udah gagal 10 kali tapi sekarang jadi orang kaya raya. Akan termotivasi. Ya, akan terus tertambahkan semangat-semangat ya untuk berusaha. Kemudian minta nasihat. Bagaimana seperti ini? Nasihat pun dengan nasihat-nasihat yang kira-kira ya bisa memberikan semangat. Jangan minta nasihat kepada orang yang gagal. Sudahlah kamu enggak usah teruskan, nanti malah kamu bangkrut 2 kali, nanti malah iya ya. Nah, ini kurang apa namanya bahkan akan menjatuhkan. Ya, lemah akhirnya. Berbeda kalau dia ya minta nasihat kepada orang-orang yang tambah memotivasinya. Oh, sudah, terus walaupun sedikit. Jalan dulu. Nah, nanti akan termotivasi. Ya, nah. Walaupun sebenarnya motivasi itu bekerja dulu baru termotivasi. Kalau mencari motivasi itu enggak akan kerja. Kerja dulu termotivasi. Kita gerak dulu, beda kalau misalkan orang enggak bergerak. Motivasinya enggak ada. Karena apa? Orang yang tidur itu enggak akan termotivasi pengen apa. Beda kalau orang sudah melek, keluar pintu, keluar pagar, lihat orang termotivasi mungkin akan jalan ke sana, mungkin akan pegang apa, bekerja, termotivasi kalau sudah gerak. Tapi kalau dia enggak gerak, enggak akan termotivasi. Gak akan apa ada kesemangatan ya, seperti taklim. Kalau kita sudah keluar pintu lihat ikhwan, wah semangat, motivasinya ada. Kalau kita cuma di rumah, aduh kok gak semangat-semangat, saya tuh kok lemes terus gak mau taklim. Lah di rumah terus siapa yang akan lihat dia? Coba kalau keluar pintu lihat orang, masya Allah itu sama keluarganya, timbul semangat. Tapi kalau di rumah kok saya tuh gak pernah semangat kita mau taklim, ya kerjanya di rumah ya, ngitungin utang, ngitungin apa bisnis, ya, nggak akan pernah selamanya termotivasi untuk taklim. Baik. Kalau sebagian ahlul hukam mengatakan motivasi itu akan ada ketika sudah bergerak. Kalau belum bergerak, nggak akan ada motivasi. Baik. Wa anna la taftah ala nafsihi babal naum. Dan jangan sampai membuka pada dirinya pintu-pintu celaan, wan nadim, pintu-pintu penyesalan. Idza fatahul matlub, apabila memang sudah terlalu apa yang diinginkan enggak dicapai. Enggak ada satu, ada yang lain. Ya Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan pernah mematikan rezeki seorang hamba kalau masih diberikan nafas. Ya, kalau selama diberikan nafas pasti rezeki itu ada. Kalau enggak ada rezeki pasti mati besok. Ya. Jadi kalau kita masih diberikan umur, masih diberikan ya sehat, pasti esok hari itu ada rezeki, pasti. Tetapi kalau sudah enggak ada rezeki, sudah tunggu besok. Ya. Nah, diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah karena sudah enggak ada rezeki. Ya. Baik. Bagaimana apa yang disebutkan dalam hadis? Li'anna dzalika, karena ucapan lau wa anna lau yafta'a ala nafsi. Semua cetakannya ini, yang berbuku siapa? Di sini tulisannya wa an la. Yang sahih wa anna lau. Sesuai dengan konteks. Siapa yang ada wa anna lau? Wa anna la atau wa anna lau? Situ ada maktabah syamilahnya itu. Sama, semuanya la. Bumen. Yang sahih lau bukan la. Wa anna lau yaftah ala nafsihi babal laumi wan nadim. Sesungguhnya lau itu yaftah akan membuka ala nafsi bagi dirinya pintu-pintu celaan dan nadim, nyesel. Apabila hilang darinya apa yang dia inginkan. Li anna dzalika yajruhu ila sukhti wal jazaa, dan hal itu bisa mengantarkan dirinya kepada kesal dan juga mengeluh. Wa inna ma yufawwidu amrahu ila Allah, tetapi hendaklah dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Sudah terjadi mau apa, serahkan, pasrah. Wa yu'allilu nafsahu bil qada'i wal qadar, dan memberikan alasan dirinya dengan qada dan qadar, sudah takdir. Nah, hatta la yakunu lisyaiton alaihi sabila, sampai tidaklah terbukti bagi syaitan pada dirinya sebuah jalan. Ya. Fayastafizzuh, yang bisa memberikan dirinya rasa takut. Wa yuzazzi'u imanah, dan bisa mengguncangkan keimanannya. Billahi azza wa jalla, terhadap Allah azza wa jalla. Wa biqada'ihi, dan dengan qada'nya. Wa qadarihi, dan dengan qadarnya. Takdir dan qada' keputusannya. Ini kalimat Allah subhanallah. Remeh. Tapi ternyata hal yang seperti ini dibahas dalam agama kita. Ya, karena agama kita ini senantiasa mengarahkan setiap kaum muslimin agar supaya menjauhi sifat sedih. Jangan berlarut dalam kesedihan. Sedih tidak apa-apa, tapi jangan sampai berlarut-larut dalam sifat kesedihan. Kenapa? Al-hazan idza dakhalatil qulub damarul qulub. Sifat sedih itu kalau sudah merundung hati seseorang akan menghancurkan dirinya. Ya. Mending kalau enggak stres, mending kalau enggak gila. Orang yang stres itu apa sebabnya? Sedih hatinya. Ya, sampai bunuh diri. Kenapa sebabnya? Sedih hatinya. Nah, maka sebagian ulama mengatakan dan menasihatkan, hati itu kalau sudah dimasuki rasa sedih dan berkepanjangan, tidak bisa dia hilangkan, akan menghancurkan. Taib. Wallahu ta'ala alam shawab.